بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah atau Durusul Lughah, yakni pada jilid yang keempat untuk versi yang baru, Al-Juz'ur Rabi'u, sampai pada pelajaran yang kedua. Pada kesempatan sebelumnya sudah dibahas pada pelajaran kedua, hiwar ataupun percakapannya, dan juga ada sedikit tamrin sudah disampaikan, dibahas pada kesempatan yang sebelumnya. Nah, berikutnya pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pembahasannya, tamarin atau tamrin pada pelajaran yang kedua tersebut, yakni tamrin yang keempat, rabian yang keempat pada kitab ini untuk yang versi baru yang jilid 4 halaman 23. Rabian yang keempat atau tamrin yang keempat. Di sini pembahasan pada tamrin ini masih terkait dengan tamrin yang sebelumnya, yakni tentang bab fa'ala. Salah satu bab di antara bab dari fi'il tsulatsi mazid adalah bab fa'ala. Nah, dibahas pada tamrin yang keempat di sini. Li babi fa'ala masdarani. Li babi fa'ala masdarani. Mufa'alatun wa fi'alun. Jadi, bab fa'ala ini mempunyai dua masdar. Bab fa'ala mempunyai dua masdar. Dua bentuk masdar. Li babi fa'ala masdarani. Jadi pada bab fa'ala ada dua masdar, yakni mufa'alatun wa fi'alun. Masdar yang pertama, wazannya atau sighahnya mufa'alatun, mufa'alatun. Kemudian yang kedua, masdar yang kedua bentuknya atau sighahnya atau wazannya, yakni fi'alun, fi'alun. Ini, jadi ada dua masdar ini pada bab fa'ala. Kedua-duanya digunakan. Kedua bentuk masdar ini digunakan semuanya. Kedua-duanya, hanya saja tentunya dalam satu kalimat yang dipilih salah satu. Sesuai dengan pilihan pengguna, orang yang mengucapkannya. Tapi secara asal kedua-duanya itu boleh digunakan di mana saja. Tidak ditentukan. Misalnya kalau yang mufa'alatun pada tempat ini, kemudian yang wazan fi'alun pada tempat yang ini, atau dalam keadaan yang seperti ini, tidak disyaratkan demikian. Tapi secara umum, secara asal, keduanya sama, ini keduanya adalah bentuk masdar pada bab fa'ala. Nahu contoh, qatala, masdarnya muqatalatun, atau qitalun. Muqatalatun dengan wazan mufa'alatun, kemudian qitalun dengan wazan fi'alun. Qitalun fi'alun. Ini latihannya di sini. Hatil masdara ala wazni fi'alin minal af'adil atiyati. Hatil masdara ala wazni fi'alin. Berikan, datangkan masdar pada wazan fi'alun. Datangkan masdar dari fi'il bab fa'ala ini yang berwazan fi'alun minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya. Jahada. Jahada. Mastarnya mujahadatun au jihadun, ya. Mujahadah. Ya, mungkin sering dengar ya. Mujahadah. Itu bentuk masdar dari jahada. Sebagaimana pula jihadun. Jihad itu juga sama, masdar dari jahada. Ya, ini. Maknanya sama. Tidak ada perbedaan makna antara misalnya mujahadah dengan jihad. Ya, tidak ada perbedaan makna. Kedua-duanya adalah masdar dari jahada. Ya. Contoh berikutnya nafaqa, masdarnya munafaqatun, ya, munafaqatun atau nifaqun, ya, munafaqatun atau nifaqun, nifaq, munafaqah. Ini yang berikutnya alaja, ini alaja berobat, ya, masdarnya mu'alajatun, mu'alajatun au ilajun, ya, mu'ajalatun atau ilajun. Ini nada, ya, munadatun, ya, kemarin sudah dibahas, ya, seperti bara atau laqa, ketika lam fi'il itu berubah huruf illah, maka pada masdar yang berwazan mufa'alatun itu huruf illah diganti dengan alif. Laqa masdarnya asalnya mulaqayatun menjadi mulaqatun. Bara asalnya mubarayatun menjadi mubaratun. Ya, seperti di sini nada masdarnya yang berwazan mufa'alatun menjadi munadatun, ya, munadatun. Asluhu asalnya munadayatun, ya, asalnya dengan ya, kemudian ya-nya diganti dengan alif, ya, pada masdar ini. Asalnya munadayatun menjadi munadatun. Ini. Kemudian wazan masdar yang berwazan fi'alun menjadi nida'un. Ini juga ada perubahan huruf illah yang ada di akhir. Asluhu asalnya nida'yun, ya, asalnya huruf aslinya lam fi'il adalah ya. Ya, kalau dibentuk pada wazan fi'alun, ya, masdar yang berwazan fi'alun asalnya menjadi nida'yun. Nah, tetapi apa? Kemudian terjadi perubahan huruf illah yang akhir tersebut, yakni huruf ya, itu diubah diganti menjadi hamzah. Sehingga masdarnya menjadi nida'un. Ya, nida'un. Hamzah yang ada yang di akhir itu perubahan dari huruf ya. Ini. Jadi ini pada fi'il mu'tal akhir. Ya. Ya, ketika di bentuk menjadi tsulatsi mazid pada bab fa'ala, maka huruf illah, ya, pada lam fi'il itu berubah pada masdar, ya, mufa'alatun atau fi'alun, ya, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut. Ini berikutnya khamisan yang kelima, tamrin latihan yang kelima. Hati asma'al fa'ilina minal af'alil atiyati. Hati asma'al fa'ilin, berikan, datangkan isim-isim fa'il, ya, bentuk isim fa'il, isim fa'il. Minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Ingat isim fa'il, bagaimana membentuk isim fa'il dari fi'il selain tsulatsi mujarad. Kemarin sudah dibahas pada pelajaran yang ke-16, ya, di jilid yang ketiga, ya, beberapa pelajaran sebelumnya, nanti bisa di murojaah kembali. Di sana disebutkan apa? Isim fa'il, ya, dari fi'il yang selain tsulatsi itu dibentuk dari, ya, dari fi'il mudhari', ya, dari fi'il mudhari'. Ya. Ya, pada pelajaran yang ke ke-16 ya. Baik. Pada jilid yang ketiga, nanti bisa dimuraja'ah kembali ya. Ya, jadi isim fa'il dari fi'il yang selain tsulatsi mujarad, itu dibentuk dengan apa? Dari dengan cara apa? Yaitu dari lafadz fi'il mudhari'nya. Ya, dari lafadz mudhari'nya dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi huruf mim yang di dhammah. Huruf mim yang berharakat dhammah. Kemudian mengkasrah huruf sebelum akhir. Itu fa'idah yang disebutkan pada pelajaran ke-16 kemarin, itu berlaku untuk semuanya, untuk semua fi'il selain tsulatsi mujarad. Ya. Jadi baik pada bab fa'ala yang dibahas pada pelajaran itu, ataupun pada bab-bab yang lain, bab-bab tsulatsi mazid yang lainnya. Termasuk di sini pada bab fa'ala. Ya. Jadi isim fa'il dibentuk dari mudhari'nya. Sehingga di situ yang ditunjukkan ya, fi'ilnya, madhi, kemudian mudhari'. Nah, kemudian dari mudhari' dibentuk menjadi isim fa'il dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi mim yang berharakat dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir itu dikasrah. Ya, contoh, ataupun dicoba dikerjakan. Rasala yurasilu. Ya, isim fa'alnya murasilun ya, menjadi murasilun ya, sesuai dengan kaidah tadi ya, nanti bisa dicocokkan. Jadi rasala yurasilu, ya-nya huruf mudhara'ah diganti dengan mim dhammah ya, kemudian huruf sebelum akhir huruf sin pada lafaz ini dikasrah. Nah, kemudian karena isim ya, dia huruf akhirnya tanwin sehingga menjadi murasilun. Ini itu isim fa'ilnya dari rasala yurasilu ya, murasilun. Syahada yushahidu musyahidun ya, isim fa'ilnya musyahidun. Sa'ada yusa'idu, isim fa'ilnya ya musa'idun ya, musa'idun ya. Jahada yujahidu, isim fa'ilnya ya mujahidun ya, mujahidun ya, mujahid itu isim fa'il dari jahada yujahidu. Berikutnya atau tadi berikutnya safara yusafiru musafirun ya, musafirun ya, musafir, orang yang melakukan safar, orang yang bepergian, bepergian jauh ya, keluar kota, luar daerah. Ini musafirun ya. Ini berikutnya raqaba yuraqibu ya, muraqibun ya, muraqibun. Ini itu ya isim fa'il pada bab fa'ala. Berikutnya hati ismal fa'ili wasmal maf'uli, hati ismal fa'ili wasmal maf'uli min khataba. Berikan, datangkan isim fa'il dan isim maf'ul dari khataba ya, fi'ilnya khataba. Ya, termasuk bab fa'ala. Nah, di sini perintahnya isim fa'il dan isim maf'ul. Bagaimana bentuknya? Isim fa'il seperti tadi pada tamrin sebelumnya menjadi mukhatibun, ya, mukhatibun. Kemudian isim maf'ulnya sebagaimana kaidah yang disebutkan pada pelajaran ke-16 juga. Ya, nanti bisa dimurojaah ya kaidahnya. Hasilnya menjadi apa? Mukhatabun ya, isim maf'ulnya menjadi mukhatabun, mukhatab. Pernah dengar? Sering. Pada bab apa? Pada bab dhamir ya, kalau dibahas kalau membahas tentang dhamir ya, ingat di sana ada dhamir mutakallim, ada dhamir mukhatab ya, kemudian ada dhamir ghaib. Ini di situ mukhatab, dhamir mukhatab. Jadi lafadz mukhatab itu bentuk isim maf'ul dari fi'il khataba. Ya, ini termasuk pada bab ini fa'ala. Ya. Ini sehingga di sini disampaikan supaya apa? Supaya ingat ya, supaya tahu atau lebih jadi lebih paham insyaallah. Khataba yukhatibu isim fa'il mukhatibun, isim maf'ul mukhatabun. Ini. Dan sesuai dengan makna, khataba yukhatibu, apa, berbicara, atau mengajak bicara, ya, atau apa, berbicara pada orang lain, ya. Kemudian isim fa'il yang melakukan perbuatan tersebut, yang orang yang berbicara, orang yang berbicara pada orang lain. Kemudian isim maf'ulnya mukhatabun, mukhatab, orang yang diajak bicara, orang yang diomongi, ya, kalau bahasa agak apa, agak gaulnya, ya, diomongi atau diajak bicara, lawan bicara ini. Ini jadi sesuai dengan maknanya yang dikehendaki, sehingga di situ ada bentuk isim maf'ulnya mukhatabun, yang diajak bicara. Ini kalau pada fi'il-fi'il yang lain seperti yang disebutkan pada tamrin sebelumnya tadi, ya, di situ hanya diminta isim fa'il, ya, karena pasti setiap fi'il pasti ada yang melakukannya, sehingga pasti ada isim fa'ilnya secara umum, ya, ini. Ataupun kalau tidak isim fa'il, ya nanti sifat musyabbahah pada yang mujarad itu, tapi ya yang jelas secara umum apa, setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya, ada yang melakukannya, sehingga pasti ada bentuk isim fa'ilnya atau yang semisalnya. Adapun isim maf'ul, ya, untuk isim maf'ul itu disesuaikan dengan makna, ya, makna yang ada pada fi'il-fi'il tersebut. Kalau sekedar lafaz bisa dibentuk isim maf'ul tadi, misalkan rosala yurosiru dan yang lainnya tadi, bisa dibentuk secara lafaz, ya, menjadi isim maf'ul, murosalun, musyahadun, dan seterusnya. Adapun secara makna, ya nanti dilihat apakah secara makna itu ada penggunaannya, digunakan oleh orang Arab, digunakan dalam bahasa Arab secara makna. Kalau ada, kalau bisa, ya maka nanti ada bentuk isim maf'ulnya. Tapi kalau secara makna di situ tidak ada, tidak bisa, atau tidak bisa diterima secara akal, ya, maka ya bentuk isim maf'ul, bentuk isim maf'ulnya menjadi tidak ada. Artinya tidak ada dalam makna, tidak ada dalam penggunaan, ya, meskipun secara lafaz bisa dibentuk, tetapi kalau makna ataupun penggunaan itu tidak ada, tidak digunakan, maka tidak dibentuk menjadi isim maf'ul. Nah, dia bisa dibentuk menjadi isim maf'ul ketika memang secara makna, secara penggunaan itu ada, itu dijumpai dalam ucapan-ucapan orang Arab. Seperti itu, ya. Ya, nanti tinggal diperhatikan masing-masing fi'ilnya, fi'il asalnya, ya, seperti itu. Berikutnya, sabi'ah yang ketujuh. Ta'ammalil amsilatal atiyata libabi fa'ala. Ya. Ta'ammalil amsilatal atiyata libabi fa'ala. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk bab fa'ala. Wa'ayyin fiha al-madiya wal-mudari'a wal-amra wal-masdara wasmal fa'ili wasmal maf'uli. Dan tentukan padanya, pada contoh-contoh tersebut, al-madiya, madi, ya, fi'il madi, wal-mudari'a, mudari', ya, fi'il mudari', wal-amra, amr, ya, fi'il amrnya, wal-masdara, masdar, wasmal fa'ili, isim fa'il, wasmal maf'uli, dan isim maf'ul. Ya. Ini ada beberapa kalimat. Ya. Pada masing-masing kalimat ada penggunaan kata yang termasuk bab fa'ala. Ya, itu bisa berupa fi'il madhi, ataupun mudhari', ataupun amr, atau masdar, atau isim fa'il, ataupun isim maf'ul. Yang pertama, hajarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Makkah al-Mukarramah ila al-Madinah al-Munawwarah 22600 lil miladi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya, berhijrah, ya, berpindah tempat tinggal min Makkah al-Mukarramah, dari Makkah al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan, ilal Madinatil Munawwarati, ke Madinah Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Ama pada tahun Isnaini, 2 wa ashrina, 20 wa sittimi'atin dan 600. Lil miladi, untuk miladiyah atau masahi. Pada tahun 622. Ya, orang Arab ya, biasanya membaca dari yang kecil dulu. 2, 20, 600. Isnaini wa ashrina wa sittimi'atin. Ini. Yang termasuk bab fa'ala, hajara. Ya, pada lafad, hajara. Ada lagi? Ya, hanya itu ya. Hajara. Ini? Ya, ini madhi. Ini fi'il madhi. Baik. Berikutnya, tsaniyan yang kedua. Safara abi ila riyadhi lil ilaji. Safara abi ila riyadhi lil ilaji. Ayahku pergi ke Riyadh. Ya, safar atau bepergian ke Riyadh lil ilaji, untuk berobat. Yang termasuk bab fa'ala, safara, ya madhi. Kemudian ilaj tadi ya, ilaj berwazan fi'al, apa ini? Masdar. Ya, ilaj lil ilaji, ilajun, ya ini masdar yang berwazan fi'alun. Ya. Fi'alnya apa? Alaja, ya, alaja, yu'aliju, ilajan, ini. Salisan yang ketiga, zahabtu li muqabalatil mudiri, ya, zahabtu li muqabalatil mudiri, falam ajiduhu fi maktabihi. Aku pergi menemui, menghadap mudir, lalu aku tidak menemukannya di kantornya. Yang termasuk bab fa'ala pada lafaz muqabalah, ya, muqabalati atau muqabalatun. Ini masdar, ya, dari fi'il qabala. Ini. Atau ini masdar ya, fi'ilnya qabala. Ini. Rabi'an yang keempat. Ma'indi waqtun li musyahadati baramijit tilfazi. Ma'indi waqtun li musyahadati baramijit tilfazi. Aku tidak ada waktu untuk menyaksikan program-program televisi. Mana? Musyahadah. Ya, li musyahadati, musyahadatun. Ini masdar. Ya, fi'ilnya syahada. Ya. Berikutnya, khamisan yang kelima, nadil muraqiba ya aliyu, nadil muraqiba ya aliyu, panggillah muraqib wahai Ali. Yang termasuk bab fa'ala, nadi, bentuk apa ini? Bentuk amrnya, nada, yunadi, nadi. Dia urutannya, madhi, mudhari, kemudian amr, nada, yunadi, nadi. Ini amarnya. Baik. Kemudian al-muraqiba. Al-muraqib. Muraqibun. Isim fa'il. Ya. Berikutnya. Sadisan yang keenam. Ana murasilu sahifatin. Saya. Murasilu sahifatin. Orang yang mengirim koran. Oh, di sini apa? Loper koran. Ya. Murasilu. Ini apa? Isim fa'il. Ya. Berikutnya. Sabian yang ketujuh. Fit tanzili. Di dalam Al-Quran. At-tanzil. Ya. Ini Al-Quran. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. Ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami keliru, kami salah. Mana yang termasuk bab fa'ala pada ayat ini? La tu'akhidna. Ya, tu'akhid. Ini. Tu'akhid. Ini termasuk bab fa'ala. Bentuk apa ini? Fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' untuk mukhatab dan majzum. Untuk mukhatab, untuk anta. Kemudian dia keadaannya majzum, ada la nahiya, la tu'akhidh, nah, janganlah engkau menghukum kami. Ini. Ya. Itu. Berikutnya, Saminan yang ke-8. Min ad'ayati listiftahi. Min ad'ayati listiftahi. Pada kata istiftah. A. Listiftahi. Hamzah wasal pada kata hamzah pada kata istiftah adalah hamzah wasal. Sehingga ketika ada kata atau huruf lam yang mendahului, hamzah itu tidak diucapkan. Ada alif lam, maka diucapkan A. Listiftahi. A. Listiftah. Bukan al istiftah, tapi A. Listiftah. Nah, di sini min adi'ayati listiftahi. Gitu ya. Di antara doa-doa istiftah. Ya, di antara doa-doa istiftah. Ya, sesudah takbiratul ihram, ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Yakni Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma khsil khotayaya bil ma'i wassalji wal baradi. Pada doa ini yang termasuk bab fa'ala pada kata ba'id. Allahumma ba'id. Ini ba'id. Bentuk apa ini? Ya, fi'il amr. Ba'id ini amr. Fi'il amrnya. Ya. Maudhinya ba'ada. Pada kelanjutan doa itu. Kama ba'atta. Ini ba'ada. Ini maudhinya. Ba'ada. Kama ba'atta. Ba'ada. Kalau bertemu dengan dhamir ta yang berharokat, maka huruf akhir pada ba'ada menjadi sukun ya. Di murojaah lagi nanti. Ba'ada. Kemudian bersambung dengan ta dhamir atau ta fa'il menjadi ba'atta. Ini termasuk bab fa'ala. Ada lagi pada doa ini yang termasuk bab fa'ala? Ya, sudah ada ya. Hanya ini pada lafaz ini ya. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, ya, bersihkanlah dari dosa-dosa. Ya, bersihkanlah aku, naqqini, bersihkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana baju yang putih itu dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah ya, kesalahan-kesalahanku dengan air, es, dan embun. Ini. Itu ya, doa istiftah. Salah satunya ini. Berikutnya, tasian yang ke-9. An-qatadada dari Qatadah. Qala. Dia berkata, Qatadah ini berkata, Qultu li Anasin. Ya, Qatadah tabi'in ya. Beliau berkata kepada Anas, yaitu Anas bin Malik, sahabat Nabi. Ya, sahabat, ya, seorang sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Qatadah bertanya kepada Anas, "Akanat al-musafahatu fi ashabin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah dulu ada musafahah? Musafahah apa? Berjabat tangan atau salaman. Ya, berjabat tangan. Ini musafahah. Apakah dulu ada berjabat tangan, musafahah pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, "Na'am, iya." Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, "Iya." Jadi, dulu di masa sahabat di masa Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjabat tangan kalau bertemu, ya, saling berjabat tangan. Ini ada. Ini ya. Jadi di sini musafahah yang termasuk pada bab fa'ala, ini bentuk masdar. Ya, ini masdar. Ya, safaha yusafihu, ya, musafahatan. Berikutnya 10. Qala ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin. Allah Ta'ala berkata dalam surah Ad-Dukhan, al-ayatul thalithah pada ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Sungguh kami ya, telah menurunkannya. ya, menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakatin, pada satu malam yang dibarokahi, pada satu malam. Lailah itu satu, ya, menunjukkan jumlah satu, ya. Jadi lafadz ini, ya, menunjukkan jumlah satu, satu malam, ya. Jadi kami, yaitu Allah, menurunkan Al-Quran pada satu malam yang dibarokahi. Inna kunna mundhirin, sungguh dulu kami, sungguh adalah kami mundhirin, ya, orang-orang yang memberi peringatan. Maksudnya orang itu yang melakukan, ya. Inna kunna mundhirin, sungguh kami adalah yang memberikan peringatan. Zat ataupun orang atau ya seperti itu, ya, yang memberi peringatan. Ini di sini yang termasuk bab fa'ala pada lafaz mubarakah. Ya, asalnya mubarakun. Ya, mufa'alun seperti itu, mukhatabun, mubarakun. Ini bab, nah ini bentuk apa ini? Ya, isim maf'ul, ya, mubarak. Ini isim maf'ul. Ya, termasuk bab ini fa'ala. Fi'ilnya apa? Ya, baraka yubariku. Ya, baraka yubariku. Masternya mubarakatan, mubarakah, atau birakun, ya, birak yang berwazan fi'alun menjadi birakun. Ya, itu. Isim fa'alnya mubarikun, kemudian isim maf'ul mubarakun. Ini. Ini Allah menurunkan Al-Qur'an, ya, dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Ini dalam satu waktu, dalam satu malam ini. Yakni malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ini. Adapun Allah menurunkan dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur, bertahap, sejak awal kali diturunkan sampai akhir, ya, selama kurang lebih 22 tahun beberapa bulan itu, ya, itu. Berikutnya, oh sudah, ya, untuk ini tamrin yang ketujuh terkait dengan bab fa'ala, ya, untuk tamrin yang berikutnya ini sudah terlepas, ya, tidak lagi terkait dengan bab fa'ala. Ini untuk bab fa'ala, salah satu bab di antara fi'il thulatsi mazid, ya, bab fa'ala. Ya, selesai sampai dengan tamrin yang ketujuh ini, pembahasan tentang bab fa'ala. Berikutnya kita lanjutkan, ya. Insyaallah. Saminan yang kedelapan. Di disebutkan satu contoh dari ayat Al-Quran. Innallaha laghfurur rahimun. Innallaha laghfurur rahimun. Sungguh Allah itu sungguh sangat maha, sungguh maha pengampun, maha penyayang. Sesungguhnya Allah itu sungguh maha pengampun, maha penyayang. Nah, di sini ada huruf lam. Innallaha la ghafurun rahimun. Ya, kalau kalimat yang asal, ya, tanpa ada tambahan, cukup innallaha ghafurun rahimun. Itu sudah mencukupi secara asal, ya. Innallaha ghafurun rahimun. Sungguh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi di sini ada tambahan lam sebelum ghafur. Sebelum khobar dari inna. Innallaha la ghafurun rahimun. Ya, secara makna, lam di situ menunjukkan makna taukid. Menegaskan, menguatkan. Jadi sungguh, sesungguhnya Allah itu sungguh maha pengampun, maha penyayang. Ya, jadi lebih kuat lagi. Lebih tegas lagi pernyataan ini. Dan di awal kalimat juga sudah ada huruf taukid, yaitu inna. Jadi inna itu termasuk huruf taukid. Ya, kemudian pada khobar, inna didahului huruf lam yang menunjukkan makna taukid. Jadi double, istilahnya, ya, ada double taukid di sini. Jadi sungguh, sesungguhnya Allah itu sungguh, ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dijelaskan tentang lam di sini, hadhihi lamul ibtida'i dakhalat ala khabari inna al-maqsurati. Nah, lam di sini adalah lam ibtida'. Hadhihi ini, yakni yang dimaksud lam tersebut, lamul ibtida'i adalah lam ibtida'. Lam ibtida'. Sudah dibahas ya pada pelajaran sebelumnya. Di pelajaran ke berapa? 16 atau 17 ya. Di jilid 3. Nanti bisa dimurojaah kembali, dicari di sana. Lam ibtida'. Lam yang ada di permulaan. Secara asal dia ada di permulaan kalimat. Jadi sebelum mubtada' pada asalnya ya. Ini. Dan dia memberikan makna taukid. Taukid. Penegasan, penguatan. Dan secara amalan itu tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi keadaan kata-kata setelahnya. Pada pembahasan yang awal kemarin, ya, lam ibtida' setelahnya mubtada' khobar, ya, tetap mubtada' khobar. Artinya mubtada' ya marfu', khobar marfu'. Tidak terpengaruh secara i'rab ya. Secara i'rab tidak terpengaruh dengan adanya lam ibtida'. Ini. Itu tentang lam ibtida'. Nah, di sini lam ibtida' tadi pada contoh ini innallaha la ghafurur rahim, lam ibtida' ini masuk dakhalat ala khabari innal maqsurati. Dia masuk pada khabar inna maqsurah, inna yang dikasrah. Maksudnya hamzah pada inna dikasrah, jadi dibaca inna bukan anna. Ya, bukan anna tapi inna. Beda ya, ada anna, ada inna. Nah, kalau di sini al-maqsurah berarti inna. Kalau anna al-maftuhah. Anna al-maftuhah itu anna. Kalau al-maqsurah berarti inna. Nah, lam ibtida' itu masuk pada khobar inna. Jadi ghafurun pada contoh tadi ya, ghafurun itu khobar inna. Innallaha lafzul jalalah dia isim inna. Kemudian ghafurun khobar inna. Nah, khobar inna ini dimasuki oleh lam ibtida' menjadi seperti ini. La ghafurun. Ini. Wa tusamma hina idzin allamal muzahlaqata. Wa tusamma hina idzin allamal muzahlaqata. Dan ketika itu, ketika lam ibtida' itu masuk pada khabar inna, maka dia dinamakan dengan lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Lam ibtida', ya, lam ibtida' yang masuk pada khabar inna. Ini disebut dengan lam muzahlaqah. Nah, di sana disebutkan kenapa diberi nama muzahlaqah, karena tadi sesuai dengan makna faedah dari lam ini. Lam ini memberikan makna taukid, kemudian inna itu juga memberikan makna taukid. Nah, di awal sudah ada inna. Kalau kemudian lam ibtida' yang asalnya juga berada di awal langsung terletak setelah inna, ini oleh orang Arab tidak disukai. Inna la amruka misalkan, atau inna kemudian lam ibtida', ini tidak disukai oleh orang Arab seperti ini. Sehingga apa, lam ibtida' yang asalnya di awal sebelum mubtada, maka dia digeser, di apa istilahnya, digelincirkan atau dipindah ke khobarnya. Zahlaqa itu secara makna apa? Coba nanti di, jadi karena asalnya dia di awal sebelum mubtada, kemudian karena di awal itu sudah ada inna yang faedahnya sama untuk taukid, maka lam tersebut dipindah ke belakang, artinya dipindah ke tempat khobar dari inna. Ini jadi digelincirkan atau diluncurkan, ya, muzahlaqah. Zahlaqah itu meluncurkan, menggelincirkan. Ini artinya memindah, menggeser seperti itu. Ya. Ini sehingga tadi di awal kalimat tidak ditemui atau tidak didapatkan dua huruf taukid yang bertemu. Ini inna dan lam ibtida'. Ini ya. Nah, kalau tidak ada inna, maka lam ibtida' dia di awal. Ya. Disebut dengan lam ibtida'. Tapi kalau ada inna, dia berpindah bergeser ke khobar inna, ya, kemudian disebut dengan lam muzahlaqah. Wa haa amtsilatan lil lamil muzahlaqati, dan ini haa, ya, ambillah, artinya perhatikan, ambillah, ya, amtsilatan, contoh-contoh untuk lam muzahlaqah dalam ayat-ayat yang lain. Yang pertama, inna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ilahakum lawahidun, inna ilahakum lawahidun, sungguh ilah kalian sungguh satu, sesungguhnya ilah kalian, sesembahan kalian itu sungguh satu, hanya satu. Ini la wahidun, lamnya lam muzahlaqah, ya, inna ilahakum, ilaha isim dari inna mansub, kemudian wahidun khobar dari inna. Nah, lam ibtidak, dia masuk pada khobar inna, la wahidun. Ya, sehingga ini disebut lam muzahlaqah. Dalam ayat yang lain, ya, tadi di surah As-Saffat, ayat yang keempat, dalam ayat yang lain, wa inna auhanal buyuti labaitul angkabuti, wa inna auhanal buyuti, dan sungguh rumah yang paling lemah, ya, auhanal buyut, yang paling lemah di antara rumah-rumah yang ada. Jadi rumah yang paling lemah, yang paling apa ringan, paling remeh, ya, paling lemah. Labaitul angkabuti, sungguh rumah laba-laba. Labaitul angkabut, ya, lamnya lam muzahlaqah. Di surah Al-Ankabut ayat yang ke-41. Yang ketiga, salisan. Inna angkaral aswati la sautul hamiri. Inna angkaral aswati la sautul hamiri. Sungguh suara yang paling apa angkara, ya, paling diingkari, ya, jadi inna angkara aswati, sungguh suara yang paling di sini bermakna paling buruk, ya, angkara aswat, suara yang paling buruk, ya, seburuk-buruk suara, suara yang paling buruk. Ya, la sautul hamiri, sungguh, ya, la sautul hamir, sungguh suara keledai. Ya, suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Ini Allah nyatakan demikian, ya, di surah Luqman ayat yang ke-19. Rabi'an yang keempat, innahu laqur'anun karimun. Innahu laqur'anun karimun. Sungguh dia adalah sungguh bacaan yang mulia. Sesungguhnya ia adalah benar-benar atau sungguh bacaan yang mulia. Qur'anun karimun. Qur'an yang mulia. Bacaan yang mulia. Ya. Surah Al-Waqiah ayat yang ke-77. Ya. Qur'an yang mulia. La Qur'anun karim. Ya. Qur'an yang mulia. Khamisan kelima. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata. Sungguh rumah yang pertama kali diletakkan untuk manusia. Ya, awwala baitin, rumah yang pertama kali. Wudi'a lin-nasi, diletakkan untuk manusia, dibangun untuk manusia. Lalladhi bibakkata, sungguh yang ada di Makkah. Ya, Bakkah itu nama lain dari Makkah. Ya, ini Bakkah. Ya, nama lain dari Makkah. Ini. Jadi rumah yang pertama kali diletakkan, dibuat untuk manusia, ya, sesungguhnya itu adalah sungguh atau benar-benar rumah yang ada di Makkah, yakni Baitullah. Ini di surah Ali Imran ayat yang ke-96. Ya, nanti bisa dimurojaah tafsirnya, penjelasannya dari ayat-ayat ini, ya. Ini tentang lam muzahlaqah. Ya. Jadi kalau lam ibtida itu di awal, maka ya dia lam ibtida. Sebelum mubtada itu, ya, itu disebut lam ibtida. Ya, tidak disebut dengan lam muzahlaqah, tidak. Tetap dia disebut dengan lam ibtida. Baru ketika dia bergeser yang asalnya di awal sebelum mubtada, kemudian dia bergeser karena adanya inna seperti itu, ya, dia bergeser bergeser ke tempat khobar inna, ya, sebelum khobar inna, maka ini baru disebut sebagai lam muzahlaqah. Itu, ya. Berikutnya, ta'asi'an yang ke-9, qad fatatka durusun, disebutkan kemarin dalam hiwar percakapan dars ini, qad fatatka durusun, sungguh pelajaran-pelajaran telah meninggalkanmu. Atau, sungguh engkau tertinggal pelajaran-pelajaran, banyak pelajaran. Idza dakhalat qad 'ala al-fi'lil madhi afadat at-ta'kida. Nah, di sini tentang qad. Qad fatatka durusun. Qad. Apa makna faedah dari qad ini? Di sini dijelaskan. Idza dakhalat qad 'ala al-fi'lil madhi afadat at-ta'kida. Jika qad itu masuk pada fi'il madhi, maka dia memberikan faedah ta'kid. Taukid. Jadi qad kalau dia masuk pada fi'il madhi maka bermakna taukid, menegaskan, menguatkan. Qad fatatka durusun, sungguh. Ya, atau benar-benar engkau tertinggal banyak pelajaran. Sungguh engkau tertinggal banyak pelajaran. Itu taukid, ta'kid atau taukid. Nahwu, contoh-contoh yang lain, qad wasalatit ta'iratu. Qad wasalatit ta'iratu, sungguh pesawatnya telah tiba. Sungguh. Ya. Atau benar-benar pesawatnya telah sampai, telah tiba. Qad futiha babul maktabati. Contoh yang lain, qad futiha babul maktabati. Sungguh pintu perpustakaan telah dibuka. Ini makna qad ketika masuk pada fi'il madhi. Yakni bermakna ta'kid atau taukid. Penguatan, penegasan. Ini. Kemudian wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-madhi 'ala al-fi'l al-mudhari'i wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari'i, dan jika qad itu masuk pada fi'il mudhari', qad ini masuk pada fi'il mudhari', afadat, maka dia memberikan faedah, dia bermakna al-hamzatu yang a, asyakka wal ihtimali, asyakka wal ihtimali, syak dan ihtimal. Syak, ragu-ragu, ihtimal, kemungkinan, mengandung kemungkinan. Ini makna yang pertama. Ketika qad masuk pada fi'il mudhari'. Makna yang pertama, yakni mengandung makna atau bermakna syak, keraguan, wal ihtimali, dan ihtimal, ya, mengandung kemungkinan. Mungkin. Ini. Nahwu, contoh. Qad ya'udul mudiru ghadan. Qad ya'udul mudiru ghadan. Ya, di sini makna qad apa? Bertemu dengan fi'il mudhari' qad ya'udu. Kemudian dilihat siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Maka di sini bermakna syak wal ihtimal. Jadi ya mungkin mudir pulang besok. Ya, mungkin atau ragu-ragu. Ya mungkin atau ragu-ragu mudir akan pulang besok. Jadi masih kemungkinan. Atau mungkin ini ragu-ragu besok atau lusa ya. Masih ragu-ragu. Atau tadi kemungkinan, ya mungkin besok pulang. Ini. Qad masuk pada fi'il mudhari' seperti ini. Contoh yang berikutnya. Qad yanzilul mataru al-yawma. Qad yanzilul mataru al-yawma. Ya. Mungkin hujan akan turun hari ini. Mungkin ya, hujan akan turun pada hari ini. Ya, mungkin dengan melihat tanda-tandanya, mendung, berawan seperti itu, ya agak gelap siang hari, maka bisa diucapkan seperti ini, qad yanzilu al-mataru al-yawma, ya mungkin hujan akan turun pada hari ini, seperti itu. Qad ya'til mudiru ghadan ay yumkinu ay ya'tiya ghadan. Jadi ini dijelaskan dengan lafaz ya, qad ya'til mudiru ghadan ay yumkinu ay ya'tiya ghadan. Ya, mungkin mudir akan datang besok. Ini makna yang pertama dari qad ketika masuk atau bertemu dengan fi'il mudhari'. Kemudian makna yang kedua, al-ba'u yang ba, yang b, masih sama tadi ya. Qad masuk pada fi'il mudhari', faedahnya, maknanya, at-taqlilu, taqlil. Ya, bermakna taqlil. Artinya apa? Menunjukkan sedikit, mempersedikit atau menunjukkan jumlah yang sedikit. Atau istilahnya apa? Kadang-kadang. Jarang. Tidak sering. Seperti itu. Nahwu contoh, qad yanjahu talibul kaslanu. Qad yanjahu talibul kaslanu. Terkadang siswa yang malas itu berhasil. Terkadang. Artinya apa? Ya sedikit. Jarang. Tidak banyak. Ya mungkin hanya 1-2 orang. Tidak bisa dihukumi secara umum. Setiap murid yang malas itu berhasil, tidak. Secara umum ya, kalau malas ya gagal, tidak berhasil secara umum. Tetapi terkadang, ya, terkadang artinya sedikit. Terkadang mungkin hanya 1-2 orang, ya, sedikit. Siswa yang malas, tapi dia malah berhasil. Nah, di sini qad yanjahu. Qad masuk pada fi'il mudhari. Di sini bermakna taklil. Ai, yakni di sini dijelaskan ahyanan. Ahyanan, kadang-kadang. Ya, yanjahu talibul kaslanu. Ya, kadang-kadang murid yang malas itu berhasil. Ini makna qad di sini, taklil. Kemudian al-jimu yang jim, yang c, makna qad yang berikutnya ketika masuk pada fi'il mudhari, at-tahqiqu tahqiq. Ya, jadi menetapkan. Ya, tahqiq itu menetapkan atau membenarkan. Itu. Ya. Nahwu qawlillahi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ya, al-ayah di surah Al-An'am ayat yang ke-33, di sini Allah nyatakan qad na'lamu. Apa makna di sini? Apakah bermakna ragu-ragu atau mungkin? Padahal di sini Allah sendiri yang menyatakan qad na'lamu. Kami mengetahui, ragu-ragu mungkin, tidak sesuai dengan apa sifat Allah. Allah kok apa istilahnya apa ragu-ragu tidak. Atau bermakna taklil, terkadang kami mengetahui, kan juga tidak sesuai kalau dikaitkan dengan Allah. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang kurang, tidak mungkin. Allah Maha Sempurna dalam semua sifatnya. Sehingga di sini maknanya apa? Qad na'lamu tahqiq. Menetapkan, menegaskan. Membenarkan. Semacam itu ya. Kalau diterjemahkan hampir sama dengan taukid atau takkid ya. Dalam penerjemahan biasanya dengan kata sungguh. Atau benar-benar. Atau yang semisal dengan itu. Ini ya. Itu tahqiq. Qad na'lamu. Sungguh. Kami mengetahui. Ya, seperti itu ya maknanya. Qad na'lamu, sungguh kami mengetahui. Innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami mengetahui bahwasannya akan membuatmu sedih apa yang mereka katakan. Ya, itu di surah Al-An'am yang ke-33, nanti bisa dibuka ayat ini pada mushaf ya. Ini. Nah, di sini qad na'lamu tadi bermakna tahqiq. Ya, sungguh kami mengetahui. Ya, sesuai dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi untuk mengetahui makna, perhatikan siyaqul kalam. Perhatikan konteks kalimatnya. Qarinah-qarinah yang ada. Yang ada dalam kalimat tersebut. Hubungan kata per kata. Hubungan secara kenyataan. Ya, bagaimana kenyataannya yang ada. Terkait dengan apa. Terkait dengan siapa. Terkait dengan ya, yang lain-lain lagi. Nah, baru di situ bisa diketahui. Di sini dia bermakna taklil misalnya. Atau dalam ayat ini tadi dia bermakna tahqiq. Atau dalam contoh yang sebelumnya tadi. Atau yang semisalnya. Di situ bermakna syak wal ihtimal. Seperti itu. Dan demikian pula dalam semua perkara yang ada. Ya, dalam pembahasan-pembahasan yang ada. Ya, secara umum kata-kata itu akan bisa diketahui maknanya. Ya, ketika sudah masuk dalam kalimat tadi. Dengan memperhatikan siyaqul kalam, memperhatikan konteks kalimatnya, qarinah-qarinah yang ada, hubungan-hubungan yang ada antar kata dalam kalimat-kalimat antar kata-kata dalam kalimat tersebut. Kemudian secara hubungan secara kenyataan yang ada bagaimana? Yang ada secara kenyataan bagaimana dan seterusnya. Jadi semua apa yang terkait dengan itu yaitu untuk jadi bahan pertimbangan untuk menentukan makna dari suatu kata ketika sudah tersusun dalam kalimat ini. Ya. Termasuk salah satunya seperti huruf jar. huruf jar. Ini ya, yang sering mungkin masih banyak yang belum bisa menerapkan huruf jar. Itu makna yang sesungguhnya, ya ketika dia terletak dalam kalimat, kemudian disesuaikan dengan siyaqul kalam, dengan konteks kalimatnya. Sehingga satu huruf jar, ya, misalnya fi gitu ya, atau mungkin min, atau ala, atau ila, atau yang semisalnya, di antara huruf-huruf jar yang lain, itu maknanya ya sesuai dengan siyaqul kalam. Min, ya, misalkan min, ya, dia bisa bermakna dari, tapi bisa bermakna tab'id, menunjukkan bagian di antara. Bisa pula min di situ bermakna lil bayan, untuk menjelaskan. Jadi min nanti diterjemahkan dengan berupa. Ya. Biasanya, atau untuk memudahkan tadi, diterjemahkan dengan lafaz berupa. Artinya fungsinya atau makna min di situ untuk menjelaskan berupa ini-ini misalkan. Jadi bukan bermakna dari, bukan menunjukkan asal. Dan masih banyak, masih ada beberapa makna min yang lainnya. Sebagaimana pula makna dari huruf-huruf jar yang lain, ada beberapa makna. Nah itu untuk mengetahuinya ketika dia sudah masuk dalam kalimat, tersusun dalam kalimat. Dilihat hubungan-hubungan antar kata-kata dalam kalimat, hubungan dengan kenyataan yang ada, dan seterusnya. Siyaqul kalam, konteks kalimatnya, dan seterusnya. Maka dengan itu bisa diketahui makna dari huruf-huruf jar tersebut, ataupun makna dari kata-kata tersebut. Ini ya. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai ini ya. Yang berikutnya insya Allah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Al-afu minkum, untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassallama taslima. Walhamdulillah.